Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah, di sore ini menjelang berbuka puasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Mahiyah Salafiyah karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Maka hari-hari ini merupakan hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang Allah pilih bagi kita semua, sangat banyak keutamaan padanya. Dan dihasung kita untuk memperbanyak amal soleh padanya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirahnya. Maka sepatutnya bagi kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu kita semua dapat meraih 30 hari atau 29 hari di bulan ini penuh. Ajal, umur, waktu tidak ada yang bisa menentukan. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menghasung kita, memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Naam. Waktu, umur kita secara keumuman akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Karena umur ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian nanti sungguh akan ditanyai tentang kenikmatan, kenikmatan yang kalian rasakan. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah 'inda rabbih hatta yus'al 'an khamsin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bergeser kedua kaki seorang hamba di yaumul qiyamah kelak di sisi Rabbnya Azza wa Jal sampai dia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, dia kemanakan, kemana dia habiskan umurnya, dia sia-siakan tidak dia pakai, dia gunakan untuk amal yang sia-sia, enggak punya manfaat padanya, atau bahkan maksiat, dosa, enggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, dia kemanakan umurnya. Yang kedua, wa an syababih fi ma ablah, tentang masa mudanya, masa syababnya. Syabab diterangkan, syabab itu masa muda sampai usia sekitar 40 tahun. Syabab namanya. Wa an syababihi fi ma abla, dia habiskan kemana masa mudanya? Punya masa muda, punya masa kuat, punya masa semangat, punya masa mudah-mudahnya dalam belajar, terus dia kemanakan itu semua? Akan ditanyai nanti di yaumul qiyamah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mali min aina iktasabahu wa fima anfaqah, hartanya ngambil dari mana, dapat dari mana dia? Wa fima anfaqah, dan di mana dia infakkan hartanya, di mana dia letakkan hartanya, di mana dia salurkan hartanya? Apakah untuk foya-foya, apakah untuk hal yang sia-sia, bahkan untuk maksiat, ataukah untuk hal yang bermanfaat? Dari mana dia dapat hartanya? Dari berdagang kah? Dari berjudi kah? Dari hasil riba kah? Dari hasil menipu kah? Dan seterusnya. Gak akan bergeser kaki seorang hamba sampai mendapat pertanyaan masalah hartanya juga. Yang terakhir, wa fi ma amila bima alim, akan ditanyai tentang apa yang telah dia amalkan terkait ilmunya. Sudah punya ilmu, terus apakah sudah diamalkan? Tahu ini, tahu itu, belajar ini, belajar itu, sudah beramal belum? Wa madza amila fi ma alim, berarti tiga perkara. Waktu yang Allah berikan kepadanya, terlebih khusus masa muda, kemudian harta, kemudian masalah ilmunya, apakah sudah diamalkan ataukah belum. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, setiap tahu satu ilmu beliau langsung amalkan. Sampai pun beliau harus mengeluarkan hartanya, uangnya, untuk mengamalkan apa yang telah beliau pelajari. Ini salaf kita. Maka ini umur penting bagi kita, terutama dapat waktu-waktu, masa-masa yang penuh dengan keutamaan seperti ini, lebih-lebih lagi. Kalau tadi umur secara keumuman, ini waktu yang penuh dengan keutamaan, Ramadan misalkan. Allah mudahkan amal soleh padanya, Allah tahan, Allah tutup, Allah kerangkeng para syayatin. Artinya apa? Dimudahkan ketaatan di masa-masa itu, Ramadan. Tapi kok kenemenan sampai enggak dapat keutamaan padanya, sampai tidak memanfaatkan momen tersebut. Oleh karena Jibril alaihi salam mengatakan, raghima an fumriin, betapa celakanya, betapa ruginya orang yang masuk bulan Ramadan, keluar darinya enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok cek kebacote, kata orang. harusnya di bulan ini dia bisa memperbanyak, meningkatkan ketakwaannya. Tapi ini enggak, tetap dalam kondisinya atau bahkan lebih parah. Malah lebih parah. Kemudian diamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Nah, betapa celakanya orang yang seperti itu kondisinya. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan berinfaklah kalian atas apa yang kami karuniakan kepada kalian, rezekikan kepada kalian, sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Sehingga orang itu akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau saja engkau ya Allah ulur, akhirkan sedikit saja umur kami ini. Artinya minta dimundurkan usianya sedikit. Tujuannya apa? Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengakhirkan, memundurkan ajal seorang hamba sedetik pun, semenit pun. Tepat Allah subhanahu wa ta'ala mesti di waktu itu Allah catat sebagai ajalnya, di waktu itu pula ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait ayat ini, beliau rahimahullah menerangkan, kullu mufarritin yandam indal ihtidar, setiap orang yang melakukan kekurangan, setiap orang yang menyia-nyiakan amal, pasti di hari itu akan menyesal, akan menyesal. Dan dia meminta kepada Allah untuk dipanjangkan waktunya walaupun sedikit, agar dia bisa melakukan apa yang telah terluput darinya. Namun hayhat, kata Ibnu Katsir, sekali-kali enggak mungkin seperti itu terjadi. Kana ma kana wa ata ma huwa atin, telah terjadi, telah berlalu apa yang telah dia kerjakan, dan telah datang apa yang telah datang, kematian padanya. Maka setiap orang yang berbuat sia-sia, menyia-nyiakan kesempatannya, di hari itu menyesal sesuai dengan perbuatannya sendiri. Maka manfaatkan hari-hari yang penuh dengan manfaat ini, dengan berkah ini, dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti semakin hari semakin bertambah Ramadan, malah semakin nyusut semangatnya. Seharusnya semakin semangat. Karena kenapa? Hampir habis waktunya. Hampir habis waktunya. Ini sudah 10 hari pertama kita lewati. Memasuki 10 hari kedua. Belum nanti kalau masuk 10 hari terakhir, tambah sedikit lagi. Mau sampai kapan kita menunggu-nunggu itu? Maka manfaatkan apa yang telah ada ini. Yang sebelumnya masih berbuat kurang, maka ditingkatkan sekarang, diperbaiki. Yang sudah semangat, dipertahankan semangatnya. Maka bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, menguatkan ikat pinggangnya. Bukan semakin berakhir kemudian semakin kendor semangatnya. Bahkan semakin beliau kuat karikat pinggangnya, semakin semangat ibadah beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amalan itu sesuai dengan akhirnya. Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Baik akhirnya ataukah buruk akhirnya? Maka yang menunjukkan kebaikan seorang hamba itu akhirnya bagaimana? Terakhirnya itu bagus apa enggak? Maka kita isi apa yang telah kita miliki dari waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya talabul ilm, mempelajari ilmu. Kita lanjutkan biiznillahi ta'ala daras kita Mahiyah Salafiyah. Tadi mungkin sebagai nasihat bagi anak pribadi maupun ikhwan dan akhwat sekalian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali kepada kitab, kita sampai pada keutamaan dan kedudukan dalam mengikuti jalannya kaum salaf yang saleh, para sahabat maupun orang-orang setelahnya yang berjalan dengan jalannya mereka. Apakah keutamaan-keutamaan bagi mereka yang mengikuti jalannya sahabat dan orang-orang setelahnya? Telah kita pelajari yang pertama, bahwasannya mereka yang mengikuti salaf sedang mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Karena kenapa mengikuti salaf ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah perintahkan pasti Allah cintai perbuatan itu. Siapa yang hafal definisinya ibadah? Tullab insyaallah banyak yang hafal. Tazawijin juga. Siapa yang hafal definisinya, artinya ibadah itu apa? Ma'ruf, sering diulang-ulang, ibadah, ismun dan seterusnya. Definisi Ibnu Taimiyah rahimahullah oleh asatidzah. Nah, baik itu darus ataukah tausiah ataukah nasihat, sangat sering diulang definisi ini, ibadah. Naam. Adzkur. Ahsan tabarakallah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berpegang kepada jalannya salaf, dia akan mendapatkan hidayah dan keselamatan dari berbagai kesesatan dan penyimpangan. Apa dalilnya? Taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Aku tinggalkan kepada kalian sebuah perkara, sesuatu yang apabila kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat. Apa itu yang menjadi pegangan kita? Kitab Allah, Al-Quran Al-Karim. Sedangkan di antara kandungan Al-Quranul Karim, perintah untuk mengikuti sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, kita lanjutkan. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku'i fil ikhtilafi al-madhmumi wal furqatil madhmumah. Bahwa orang yang mengikuti as-salaf, mengikuti as-salafiyah, maka dia terjaga dan aman untuk terjatuh dari perpecahan yang tercela. Orang yang mengikuti jalannya salaf, dia akan terselamatkan dari perpecahan yang tercela. Wal furqatil madhmuma, begitu pula sama perpecahan, perselisihan yang tercela. Perselisihan ada yang sifatnya boleh-boleh saja, ada yang sifatnya tercela. Ada perselisihan yang berselisih pada yang terpuji, ada juga perselisihan yang pelakunya tercela. Ini sebagaimana disebut, yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Lumatul I'tiqad. Begitu pula syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwasannya orang yang berselisih, dalam hal ini para ulama yang berijtihad, ya, yang berijtihad, yang berpendapat, ya, nanti ulama ini berselisih pendapat dalam masalah ini, sholat apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, mereka berselisih. Para ulama yang berselisih terkait permasalahan-permasalahan seperti ini mahmudun, terpuji. Kenapa terpuji? Karena mereka orang yang memiliki ilmu dalam hal itu, kemudian mengutarakan pendapatnya, sehingga dengan pendapat itu mereka mendapat pahala. Ya. Seorang hakim, seorang ulama yang mujtahid, ketika dia dalam berijtihadnya, berpendapatnya benar, maka mendapat berapa pahala? Dua pahala. Pahala berijtihad dan pahala mencocoki al-haq. Kalaupun salah, dapat satu pahala. Pahala berijtihad. Nah. Tapi hal ini tidak boleh bagi kita untuk berta'assub. Ta'assub inilah yang membuahkan perpecahan, yang tercela itu. Begitu pula perpecahan dalam bab manhaj akidah, inilah yang tercela. Perpecahan, perselisihan yang tercela. Maka orang yang berpegang kepada jalannya salaf, mereka akan terjaga, terlindungi dari perpecahan, perselisihan yang madzmum, yang tercela. Li'anna nususal wahyain ayyuhal ahibbah ta'muru wa tahuthu 'alal ijtima'i wal i'tilafi 'alal haqqi wa bil haqqi wa lil haqq. Karena nas-nas, dalil-dalil, wahyain, dua wahyu. Apa itu dua wahyu? As-Sunnah dan Al-Quran. Dua wahyu. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa sunnah juga disebut wahyu? Pertama ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala innama utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an. Maka Al-Kitab was Sunnah itu dua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, As-Sunnah hujjatun binafsiha. Sunnah itu dengan sendirinya menjadi hujjah, walaupun enggak dibarengi Al-Qur'an. Misalkan sholat zuhur itu 4 rakaat. Di Al-Qur'an enggak ada penyebutan zuhur 4 rakaat, enggak ada. Subuh 2 rakaat, tidak ada juga. Kemudian memakai dalil dari al-hadith, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penyebutan sunnah walaupun enggak bersama Al-Qur'an itu sudah menjadi hujjah, dalil. dua wahyu. Naam. Maka nas hadis maupun sunnah memerintahkan dan menghasung kita untuk bersatu dan berkumpul di atas al-haq. Di atas al-haq. Wabil haq, dan bersatu dengan kebenaran, dengan cara-cara yang hak. Walil haq, dan untuk kebenaran. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan bersatulah kalian, afwan, dan berpeganglah kalian kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Wa yaqulu jalla wa ala, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa la takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan jangan kalian termasuk dari kalangan kaum musyrikin, jangan kalian meniru mereka, mencontoh mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka pun menjadi berkelompok-kelompok, menjadi syiah-syiah, menjadi hizib-hizib. Ini kaum musyrikin. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok yang tadi, yang terpecah-pecah itu, masing-masingnya berbangga dengan kelompoknya. 6. Ini ayat membicarakan kepada kita perintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah dan larangan untuk bercerai-berai. Dalam hadis yang ma'ruf disebutkan di sini dari Ali Irbati bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang masih hidup? Naam, maka dia akan mendapati, akan melihat ikhtilafan katsira, perpecahan yang sangat banyak, perpecahan terjadi. Maka setelah itu ka'annahum yaqul atau qalu lahu kaifal ismatu ya Rasulullah, seakan-akan setelah itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara lolos dari perpecahan itu wahai Rasul, bagaimana keselamatan dalam kondisi seperti itu wahai Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, sampai akhir hadis. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khalifah al khulafa'ir rasyidun al mahdiyyun setelah beliau alaihi salatu wassalam. Berkata Al-Baghawi rahimahullah fi syarh sunnah mu'alliqan ala hadith al-Irbat radhiyallahu anhu, memberi catatan kepada hadith ini, fihi isyaratun ila zuhuril bid'i wal ahwa'i wallahu a'lam, fa'amara biluzumi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rashidina wa tamassuki biha biablaghi wujuhil jid wa mujanabati ma uhditha ala khilafiha. Terdapat isyarat padanya akan munculnya kebid'ahan-kebid'ahan dan berbagai hawa nafsu. Berarti ini tentang perkara gaib yang beliau khabarkan dan telah kita lihat, saksikan di hari-hari ini. Wallahu a'lam. Fa'amara biluzumi sunnatihi, maka beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk berpegang kepada sunnah beliau alaihi salatu wassalam dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Dan beliau alaihi salatu wassalam pula memerintahkan untuk berpegang dengan berbagai kekuatan, kemampuan dan semangat. Ini penting. Berpegang dengan penuh kesungguhan. dan menghindari menjauhi apa-apa yang diada-adakan menyelisihi sunnah-sunnah tersebut. Ini ucapan Al-Baghawi rahimahullahu taala. Fa insyaallah taala selanjutnya kita akan bahas pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya biiznillah taala. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.